Allah. Dengan menyebut nama Allah yang berarti dalam hidup kita ini hubungan kita dengan Allah hubungannya apa? Hubungan kasih sayang. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya dan juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi sholat itu, maksudnya surat Al-Fatihah, dua bagian untukku dan untuk hambaku. Saudaraku, ketika kita sholat, wahai saudaraku sekalian, yang ada di benak kita adalah hubungan kita dengan Allah itu hubungan kasih sayang. Karena Allah selalu menyayangi kita, maka kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah, ya ibadallah. Sehingga kalau dia menjadi seorang dai, mubalig, seorang alim, dia tidak akan takut hujatan-hujatan orang lain. Ketika dia seorang karyawan, tidak akan takut saudara sekalian dengan yang lainnya. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah, meskipun syariatnya kita bekerja. Karena Allah adalah kasih sayang. Maka saudara sekalian, seseorang yang mendirikan sholat di dalam kehidupan dunia ini, dia akan membangun kehidupan dunianya berbeda dengan yang pertama tadi. Tidak lahu, tidak zina, tidak gurur, dan tidak arab. Masya Allah. Sampai-sampai akhir. Di saat perang pun, itu masih diperintahkan untuk sholat, sholat berjamaah. Bapak ingatkan dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi ayat ini berbicara tentang kewajiban sholat berjamaah di saat perang. Di dalam fikih disebut sholatul khauf, tata cara sholat di saat ada musuh. Logikanya bagaimana, logika agamanya? Kalau di saat perang saja masih diperintahkan untuk sholat, apalagi di saat damai. Kenapa saudara sekalian? Karena di saat ada musuh, kita membutuhkan kekuatan. Dan tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan siapa? Allah. Allah, maka kita sholat. Kemudian juga as-sholat merupakan kuwatun khuluqiyah. Makanya kita minta tolong Allah melalui sholat. Karena sholat itu merupakan kuwatun khuluqiyah, kekuatan moralitas kita, kekuatan akhlak kita. Dengan sholat yang benar, maka seluruh kejahatan bisa kita jauhi. Makanya Al-Quran mengatakan wa aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat tanha mencegah dari seluruh bentuk kekejian dan kemungkaran. Kekejian kemungkaran di bidang hukum, di bidang politik, di bidang peradilan, di badan ekonomi, itu akan terjauhkan semuanya ketika manusia-manusia sholatnya benar. Sekarang ada nggak pak orang masih sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, ada nggak pak di dunia? Banyak. Yang salah sholatnya atau orangnya pak? Orang yang sholatnya nggak benar deh, sholatnya tidak benar, sholatnya tidak benar. Makanya sekali hafidzakumullah, sholat itu tidak sekedar sholat. Sholat yang mengantarkan seseorang itu beruntung, sholat yang mengantarkan umat manusia sukses dan bahagia. Tidak sekedar sholat, tapi sholat yang khusus, yaitu khusyuk. Makanya surat Al-Mu'minun itu bunyinya pada aflah Al-Mu'minun. Apa pak terusnya? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jadi tidak sekedar alladzina yusalluna, yaitu mereka yang sholat, tidak, tapi yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga kehidupan kita membawakan al-falah, kesuksesan, kesuksesan. Kemudian yang kelima, al-wafa'u bil-ahdi, al-wafa' bil-ahdi. Kehidupan dunia ini akan baik saudara sekalian apabila kita semuanya memenuhi janji kita. Apakah janji kita kepada Allah, janji kita dengan manusia, janji kita ya sesama muslim, janji kita dengan orang lain? Setiap janji itu harus ditunaikan. selama janji itu tidak bertentangan dengan aturan Allah. Hatta janji kita dengan orang kafir, masya Allah, itulah indahnya kehidupan dunia ketika dikelola oleh orang-orang yang beriman. Sehingga tidak ada orang yang dikhianati. Gak ada khianat dalam kehidupan ekonomi, gak ada khianat dalam kehidupan politik, gak ada khianat dalam kehidupan rumah tangga, karena mereka sudah berjanji kepada Allah. Rumah tangga juga perjanjian. Sampai Al-Quran mengatakan mitsaqun ghalidha, janji yang berat. Jadi seorang perempuan yang sebelumnya haram, kemudian kita kawin dijadikan halal oleh Allah, itu dalam Quran disebut mitsaqun ghalidha, janji yang berat. Sehingga suami ketika bekerja, istri ketika bekerja, kedua-duanya ingat bahwa dia mempunyai ikatan perjanjian yang sangat berat dalam membangun rumah tangganya. Sehingga suami tidak akan korup, tidak akan berkhianat, istri juga tidak akan berkhianat, sehingga rumah tangganya tenang. Suami berjuang di luar bekerja, naam bekerja. Begitu bekerja sudah selesai jam 4, langsung pulang ke rumah, karena sudah miliknya, istrinya, milik anaknya. Tetapi suami yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi janjinya, bisa banyak alasan. Terlambat wa ma'adroka ma terlambat, meeting wa ma'adroka ma meeting, alasnya meeting, ternyata akhirnya kecantol dengan makhluk lain di perbatasan Cibinong, perbatasan Cililitan, di perbatasan Cilengsi. Nah, untuk bilang bimbang ini sama sekali al-wafa bil ahd, apalagi janji kita dengan Allah. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33, 23, 24, seperti itu. Bahwa di antara orang-orang beriman terdapat rijal, orang-orang yang sadaku ma'ahadullaha alaih terhadap janjinya kepada Allah. Maka karena mereka jujur, di antara mereka yang tewas di jalan Allah syahid, dan sebagian mereka ada yang masih menunggu dan tidak merubah janjinya. Sehingga dunia ini diisi oleh orang-orang bermartabat, orang yang komitmen dengan janjinya kepada Allah dan janjinya dengan manusia. Sehingga dalam politik, ekonomi, budaya tidak ada yang tertipu, dalam rumah tangga tidak ada yang tertipu, karena semuanya komitmen dengan janjinya. Nah, dunia yang seperti itu tidak lahu, tidak lama. Dunia yang seperti itu tidak gurur. Dunia yang seperti itu bukan arq. Masya Allah. Terakhir atau sebelum terakhir lagi, yang keenam adalah as-sabr, yang ketujuh as-syukr, yang kedelapan al-amal salih. Ya, kalau di waktu yang cukup nanti antum sendiri yang menerangkan di rumah ya. Yang jelas, dalam kehidupan dunia ini membutuhkan kesabaran akhir. Akhir kalau kita berumah tangga enggak sabar, bekerja enggak sabar, ya sudah enggak mungkin sukses. Belajar enggak sabar, ini enggak sukses. Ya. Semuanya kesuksesan dunia ini tidak lepas daripada kesabaran. Orang kuliah dari SD sampai S3 berhasil atas izin Allah sudah barang tentu, kemudian karena sabar. Orang berumah tangga memang banyak keindahan, tapi juga tidak kalah lagi tantangannya besar. Contoh lagi ya, waktu kita kawin dulu masih miskin, sehingga tidak sempat cari istri yang paling cantik. Begitu sekarang banyak orang cantik, sudah kaya. Maka kalau enggak sabar banyak alasan lagi. Ustaz, dulu saya itu kawin terpaksa, Ustaz. Terpaksa dari mana? Biasanya dikawinkan oleh guru saya, sehingga saya mencari istri ya udahlah, yang penting makhluk hidup saja. Terpaksa saat saya itu kawin, terpaksa ya. Ujung-ujungnya supaya dikasih kesempatan untuk ya meningkatkan kualitas tadi itu. Terpaksa, iya terpaksa. Anak itu berapa? 6 Ustaz, masya Allah. Terpaksa anaknya 6. Itu kalau enggak berapa ya? 16. Uji ya. Udah punya kaya, udah kekayaan, masih muda lagi diuji. Sehingga menambah selera, memperbaiki selera. As-sabr, sabar. sabar dalam rumah tangga, sabar di dalam perusahaan kita, sabar dalam berjamaah. Ya. Karena tidak semuanya menyenangkan. Tetapi juga harus bersyukur kepada Allah, sehingga kita tidak pernah banyak menuntut ketika kita bersyukur kepada Allah. Makanya manusia bisa menjadi yang terbaik ketika bersabar dan bersyukur, kedua-duanya. Diberikan ujian kesulitan bersabar, terbaik. Diberikan ujian dengan kesenangan kemudian bersyukur, terbaik. Ini kaitannya dengan kisah para nabi, yaitu Ayub dengan Sulaiman. Ayub alaihissalam diuji bertubi-tubi dengan yang tidak menyenangkan. Sakit, anaknya meninggal, keluarganya dia meninggal. Tapi ketika sabar, apa kata Allah? Ni'mal abdu innahu awwab. Jadi Ayub itu sebaik-baiknya hamba Allah karena dia selalu kembali pada Allah. Sulaiman diuji dengan kesenangan, kerajaan, kekuasaan, bahkan tentaranya bukan hanya manusia saja, makhluk yang lain juga dari tentara beliau. Dan beliau bersyukur, bersyukur, tidak sedikit pun mengkufiri nikmat Allah. Allah katakan sama juga, ni'mal abdu innahu awwab. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini bisa menjadi hamba yang terbaik karena kita hanya cuma dua aja. Kalau enggak syukur, ya sabar. Diuji dengan kesulitan, sabar. Diuji dengan kemudahan, bersyukur. Makanya hadisnya kan ajaban li amril mu'min. Ketika kita menjadi kaya, kita bersyukur. Kita infak, kita sedekah. Masya Allah, kita sholatkan anak kita di tahfidzul Quran. Masya Allah. Sehingga kita produktif dalam menciptakan kebaikan-kebaikan. Itu ketika kita kaya. Ketika kita kaya begitu saja, sabar. Baru kaya begitu saja, belum kaya beneran. Kaya begitu saja, sabar. Ya, karena orang untuk kaya tidak sekaligus. Pertama kaya begitu saja, lama-lama kaya beneran. Masya Allah. Dan terakhir adalah al-amal salih. Kehidupan dunia ini tidak akan lahu laib, tidak akan berupa zina, tidak akan berupa gurur ketika kita selalu memproduksi amal saleh. Makanya dalam surat Al-Asr itu, Bapak-Ibu sekalian, ketika manusia difonis oleh Allah rugi, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar tenggelam dalam kerugian yang besar, sampai pakai isim nakirah. Begitu keluar dari kerugian di dunia ini, dan nanti di akhirat sudah barang tentu, solusinya adalah beramal soleh, Pak. Illa alladzina amanu wa amil solihat. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran hanya menurunkan surat wal asri, niscaya cukup, katanya. Jadi saat di Quran itu cuma surat wal asr saja, itu cukup. Kenapa? Karena dengan surat wal asr ini, saudara sekalian, hafizakumullah, kita diselamatkan oleh Allah dari kerugian. Kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dalam rumah tangga, kerugian dalam bekerja, kerugian dalam membangun dunia ini. Kerugian yang kita tahu, kerugian yang kita tidak tahu, itu semua diselamatkan oleh Allah. Ya. Karena solusinya tadi, yaitu beriman dan beramal soleh. Masya Allah, melainkan dulu kalau sekolah lagi di Madrasah Bidaiyah itu, asal mau pulang, kita suruh baca apa? Buat asal kan lagi, masih ingat antum kan juga Bidaiyah. Dan bacanya semangat gitu. Bukan karena paham, bukan karena paham. Karena mau pulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ustaz, baik bagi Bapak dan Ibu yang bertanya setelah materi. Ya, Ibu silakan. Masalah sholat, Ustaz. Jadi karena kita udah berbuat baik di sehari-harinya, di tiap waktu, jadi rukun sholat itu sebetulnya tidak kita kerjakan pun gak masalah. Jadi yang sholat lima waktu itu tidak masalah. Jadi kita ini udah berbuat baik berarti kita udah sholat. Jadi sebelum sholatnya lima waktu itu sudah sholat duluan. Nah itu pengertiannya Pak. Masya Allah. Ini kalau dalam ilmu tafsir akhirnya disebut tafsir jalan lain. Jalan lain. Ini penting akhirnya, kita di hari kampung itu dapat ya, informasi macam-macam. Yang terakhir mana di kampung Jombang ada apa kita? Apa? Santri apa namanya? Loko, Maturka Maluku. Ya wajar lagi di kampung itu kan kebanyakan orang awam lagi ya. Jadi kita harus sabar dan itu wajib kita memperbaiki. Saudara sekalian, sholat itu adalah terminologi agama atau mustalahun syar'i. Oleh karena itu, untuk memahami sholat harus kembali pada referensinya. Referensi agama Islam apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Referensinya jangan saya atau siapa kemarin namanya yang di Jombang? Siapa kemarin? Gus apa namanya? Gus yang gairu bagus apa namanya? Ya saudara sekalian, jadi sholat itu adalah ya seperti yang dilakukan Nabi. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Nabi sholatnya wudu, Nabi sholatnya ya bersih, Nabi sholatnya menghadap kiblat, Nabi sholatnya berjamaah, Nabi sholatnya dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam. Nabi sholatnya menjadikan beliau mencegah kemungkaran dan memujah kekejian. Seperti itu sholat. Jadi jangan dimaknai dengan makna-makna yang tidak ada dasarnya. Karena sekali lagi saya sering ulang-ulang, di antara sebab penyimpangan umat manusia dalam beragama adalah tidak mengembalikan pemahaman dia tentang agama kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tapi dikembalikan pada gurunya, kiainya, atau temannya. Seperti yang kita dulu pernah dengarkan, yang sering saya contohkan di sini, beliau itu walaupun tidak pernah kelihatan sholat, tapi wali. Wali itu memang aneh. Jadi kelihatannya di rumah di Indonesia nggak sholat, tapi rohnya ada di Ka'bah. Kamu gak percaya, gak percaya, oh kamu belum sampai. Ya, ini ada di kampung lagi. Di kampung macam-macam lagi, di kampung ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah tidak jadi orang kampung kan. Jadi orang berpendidikan. Itu lagi ya, di zaman awal. Ada lagi ya, silakan. Sudah waktunya, silakan. Terakhir lagi ya. Silahkan. Divisi sabar yang makna khususnya apa, Sat? Kan kalau orang sabar tuh ada batasnya. Oh iya, betul. Nah, itu tadi yang sekarang yang salah definisi gitu. Iya. Kan, gitu. Betul lagi. Jadi memang ada istilah sabar itu ada batasnya. Memang betul ada batasnya karena manusia makhluk terbatas. Terbatas umurnya, terbatas rezekinya. Itu kan benar. Ya. Tapi jangan sebentar-sebentar enggak sabar alasannya sabar itu ada batasnya. Jangan begitu aja. Ya. Jadi yang sabar itu definisinya sabar dalam terminologi agama as-sabru ma'nahu habsun nafsi 'amma yaqtadi syar'u wal 'aql. Yaitu menahan diri sesuai dengan tuntutan agama dan akal sehat. Supaya sabar itu artinya jangan salah. Karena yang dulu merasakan yang pertama di sini, ada sebagian anak atau seseorang memahami kesabaran itu dengan makna diam. Pak Kiai, bapak saya itu sabar sekali. Bagaimana Gus sabarnya? Saya itu semalam nonton, tidur saya terlambat. Jam 6 belum bangun, tapi orang tua saya bagus, saya gak dibangunin, kasihan karena baru tidur, padahal belum sholat subuh. Orang tua yang seperti itu mendiamkan anaknya tidur, belum sholat subuh, itu bukan sabar. Itu bahasa Arabnya tabalut, terjemahnya dablek. Tamak ya? Jadi sabar itu adalah menahan diri sesuai dengan tuntutan agama ya, dan akal sehat. Jadi kalau ada kemaksiatan, kita diam. Itu sabar atau dablek kan? Itu dablek. Dalam bahasa agama disebut syaitonun akhros. Jadi kalau ada orang Islam melihat kemungkaran kok diam, kemungkaran apa saja dalam hukum, politik, ekonomi, yang lainnya, kok diam, itu disebut syaitonun akhros, setan bisu, setan kami bisu. Itu kira-kira di Indonesia ada nggak pak ya setan bisu itu? Ada nggak pak setan bisu yang mendiamkan kemungkaran, kemaksiatan, ada nggak? Ya nggak usah dijawab lah. Sejak ya, cukup lah ya, insya Allah ya. Berhubung waktu sudah jam 1 siang, sampai sini kajian kali ini kita tutup dan membuat jadwal kafir majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, shape. Tuhan.